Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Usulus Sittah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, bahwa termasuk wujud persatuan di dalam Islam adalah mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kemudian kita telah masuk pada pembahasan bagaimana sikap seorang muslim, bagaimana dia berhubungan dengan pemerintah kaum muslimin. Kita telah ambil dua perkara. Yang pertama, kita telah ambil tiga perkara. Yang pertama, mendengar dan taat kepada mereka. Yang kedua, mendengar dan taat kepada mereka itu dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Kemudian yang ketiga, bahwa wajibnya taat kepada pemerintah itu tidak hanya kepada pemerintah yang meraih tampuk kepemimpinan melalui jalan syar'i saja, tapi juga wajib taat kepadanya, kepada mereka, walaupun cara yang mereka pergunakan bukanlah metode yang syar'i. Kemudian yang keempat, sikap kita kepada pemerintah kaum muslimin adalah an-nasihatu lahum, memberikan nasihat kepada mereka. Ini adalah kewajiban seorang muslim, yaitu mereka hendaknya tidak meninggalkan para penguasa di dalam kesalahan, akan tetapi memberikan nasihat, memberikan masukan kepada para pemimpin kaum muslimin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kemudian kami bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu bagi Allah. Maksudnya adalah seorang hendaknya beragama sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali kitabihi, demikian juga nasihat itu bagi kitabnya. Hendaknya dia selaraskan hidupnya dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali rasulihi, nasihat itu bagi rasulnya. Artinya dia taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu bagi pemerintah kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga manusia secara keseluruhan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk bagian dari agama adalah memberikan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin. Tidak membiarkan mereka menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang kita lakukan adalah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim bahwa hendaknya nasihat tersebut tidaklah diberikan di depan-depan majelis, di hadapan khalayak ramai. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah adamu tashhir biuyubihim, yaitu tidak menyebarkan aib-aibnya pemerintah. Ini adalah suatu prinsip dalam agama kita, bahwa tidaklah seseorang itu menjelek-jelekkan pemerintah di hadapan khalayak ramai, membeberkan kesalahan mereka di depan kaum muslimin. Kenapa? Karena yang demikian ini bisa menghancurkan kewibawaan pemerintah. Ketika dia menyebarkan kesalahan-kesalahan pemerintah, menyebarkan aib-aibnya pemerintah, maka muncul rasa tidak percaya pada diri rakyat. Tidak percaya lagi mereka dengan pemerintah yang sedang memimpin mereka. Akibatnya apa? Ketika rakyat sudah tidak memiliki lagi rasa percaya kepada pemerintah, mereka pun tidak taat kepada apa yang telah diatur oleh pemerintah. Terjadi pelanggaran di mana-mana. Terjadi pelanggaran di mana-mana. Sebagai contoh saja apa yang baru terjadi di negeri kita. Ada kesalahan sebagian pemimpin institusi negara, kemudian aibnya diumbar di hadapan publik. Padahal hanya sebagian saja. Tapi apa akibatnya di kalangan masyarakat bawah? Karena setiap hari mereka mengkonsumsi berita-berita yang menjelekkan pemerintah, berita-berita yang menjelekkan aparat hukum, akhirnya di lapangan mereka tidak lagi punya ketaatan kepada pemerintah. Ya. Karena merasa bahwa aparat pun ya memiliki kesalahan yang demikian banyak. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan pemerintahan, maka menjadi pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak menyebarkan aib-aib pemerintah di hadapan umum. Bal takunu nasihatu lahum bisir. Akan tetapi yang diinginkan dengan nasihat di sini adalah mereka sampaikan dengan cara diam-diam, tidak di hadapan masyarakat umum. Kita akan nukilkan sebuah ucapan dari alim min ulama'i sunnah, seorang ulama sunnah, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, di mana beliau adalah mufti am bagi kerajaan Saudi Arabia di masa beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi'uyubil wulah. Bukanlah termasuk manhaj salaf menyebarluaskan aib-aibnya pemerintah. Wa dzakara dzalika 'alal manabir, dan menyebutkan aib-aib mereka, membongkar aib-aib pemerintah di atas mimbar-mimbar. Ya. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Apa yang menjadi latar belakang kenapa tidak boleh seseorang menyebarluaskan aib-aib pemerintah di hadapan khalayak ramai? Li'anna dzalika yufdi ilal inqilabat. Karena yang demikian ini akan memprovokasi masyarakat untuk melakukan kudeta, menggulingkan penguasa yang sah. Wa adamu sam'i wa ta'ah fil ma'ruf, dan menyebar luaskan aib-aib pemerintah ini akan menyebabkan orang-orang tidak mau lagi mendengar dan taat dalam kebaikan. Wa yufdi ilal khuruj alladhi yadur wa la yanfa, dan penyebar luasan aib-aib pemerintah ini akan menyebabkan orang keluar dari ketaatan, memberontak kepada pemerintah, yang akan menyebabkan bahaya dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Ini sebabnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang latah. Sekarang ada fenomena di kalangan ikhwan wa akhwat, ya, di media sosial, karena gencarnya pemberitaan tentang aib-aib pemerintah dibongkar satu persatu oleh lawan-lawan politik mereka, para ikhwan dan akhwat ikut-ikutan, ya. Mungkin mereka ketika sebelum pemerintahan yang baru ini terbentuk, mungkin mereka simpati pada calon yang lainnya, calon saingannya, ya. Tapi ingat, ketika sudah dilantik pemimpin yang baru, sudah sah dia menjadi pemimpin kita, maka berlaku ketentuan ini, ya. Tidak boleh bagi kita untuk menyebarluaskan aib pemerintah, ya. Bukan hanya penghormatan kepada dia, tapi karena ini adalah apa? Prinsip agama kita. Karena begitu prinsip ini kita langgar, kita ikut-ikutan bersama manusia membongkar aib-aib pemerintah, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan dalam pemerintahan. Orang tidak akan mau lagi taat kepada pemerintah. Orang tidak akan mau lagi, ya, ikut aturan yang telah digariskan oleh pemerintah. Maunya memberontak, maunya melawan. Sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Barang siapa yang pernah hidup di masa reformasi, ketika Presiden Soeharto ditumbangkan oleh sekian banyak demonstrasi, maka kita akan lihat kekacauan terjadi di mana-mana. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Orang tidak mau lagi taat kepada pemerintah kaum muslimin. Yang jadi korban dari ketidakstabilan politik ini siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Coba kita buka lagi sejarah ketika digulingkannya Presiden Soeharto di tahun 98. Setelah beliau digulingkan, tidak ada lagi rasa aman waktu itu. Sehingga kerusuhan terjadi di mana-mana. Kerusuhan terjadi di Sampit. Kerusuhan terjadi di Ambon. Kerusuhan terjadi di Poso. Siapa korbannya? Kaum muslimin. Ini karena mereka melupakan prinsip ini, membongkar aib-aib pemerintah sehingga pemerintah tidak punya wibawa, kemudian digulingkan, akhirnya keamanan di berbagai tempat hilang, terjadi kerusuhan, dan korbannya lagi-lagi kaum muslimin. Demikian juga apa yang kami saksikan ketika kami berada di Yaman. Ketika itu Yaman diperintah oleh Presiden Ali Abdullah Saleh. Ya. Pemerintah ketika itu kuat, bisa memberikan keamanan kepada setiap warga negaranya, Namun kemudian bergulirlah apa yang mereka katakan sebagai revolusi Arab. Ya. Demonstrasi di mana-mana menuntut pergantian kekuasaan. Sampai akhirnya Presiden Ali Abdullah Saleh digulingkan. Ya. Istananya dibom oleh orang-orang yang menuntut dia turun. Akhirnya terganti, apa? Terjadi pergantian kekuasaan. Apa akibatnya? Ya. Dari perbuatan mereka, ini ketika mereka membongkar aib-aib pemerintah, mengatakan pemerintah korupsi demikian dan demikian, akhirnya terguling pemerintah yang lama. Siapa yang naik sekarang? Syiah. Syiah. Ya. Dan ini jangan dilimpahkan kesalahannya pada orang Syiah saja, tapi bagaimana sikap mereka, sikap kaum muslimin ketika itu? Merekalah yang memprovokasi rakyat untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini akibatnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Harusnya kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang punya pandangan yang jauh. Jangan hanya emosi sesaat dibakar oleh media-media picisan, ya. Jadi jangan sampai berita-berita dari media ini kemudian kita ambil, ikut-ikutan kemudian menyebarkan aib-aib pemerintah. Tidak usah ikut-ikutan ya kawan. Enggak usah ikut-ikutan, tangan lisan antum. Ya. Manhajnya Ahlussunnah adalah menjaga kehormatan pemerintah, bukan malah menjatuhkannya. Jangan ikut arus sama orang-orang yang kalah dalam pemilu kemarin. Ya. Ahlussunnah harus punya sikap. Alhamdulillah kita muslim, kita punya aturan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana bermuamalah dengan pemimpin. Tinggal kita ikuti. Pertanggungjawaban kita bukan kepada mereka, bukan kepada manusia, tapi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada pemerintah? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kata beliau, walakin at-tariqah al-muttaba'ah inda salaf an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan. Akan tetapi kata beliau, cara memberikan nasihat, ya, yang sesuai dengan jalannya para salaf adalah memberikan nasihat kepada mereka secara empat mata. Kalau mampu, kita berikan masukan kepada pemerintah, langsung kepada mereka bicara empat mata, maka ini adalah perkara yang sangat baik. Tidak perlu kemudian berbicara di majelis-majelis. Langsung sampaikan kepada mereka. Saya yakin ya ikhwan, pemerintah itu punya itikad yang baik. Hanya saja mengapa mereka melakukan tindakan yang kelihatannya merugikan orang banyak karena tekanan politik, karena tekanan dari ya partner-partnernya. Ya. Pada dasarnya pemerintah kita ingin rakyatnya baik. Kita harus berhusnuzon pada mereka. Inilah modal dasar antara kita dan mereka, bagaimana menjalin hubungan yang baik. Harus punya husnuzon kepada pemerintah. Sampaikan nasihat langsung. Dan pada dasarnya, pemerintah kalau kita kasih masukan, mereka akan menerima. Beberapa waktu yang lalu, sekolah kami didatangi oleh pihak kepolisian. Mereka datang berkunjung, karena waktu itu di sekolah sedang ada kunjungan dari Syekh Abdul Hadi. Syekh Abdul Hadi ini beliau adalah pengajar di apa namanya di Mahat Al-Haram. Ya. Kemudian kami hubungkan aparat ini dengan beliau, dengan Syekh. Kemudian Syekh memberikan nasihat kepada pihak kepolisian, bagaimana cara membina masyarakat, bagaimana agar bisa hilang penyakit masyarakat seperti minuman keras, perzinahan, narkotika dan lain sebagainya dari masyarakat. Mereka menerima. Mengatakan senang sekali mendapatkan masukan seperti ini. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya pemerintah itu memiliki etikat yang positif. memiliki niat yang positif, ingin bersama-sama baik, ya, ingin negara ini baik. Hanya mungkin karena tekanan dari pihak-pihak tertentu, mereka tidak bisa melaksanakannya. Hanya saja coba ketika ada kesempatan kita berbicara dengan pemerintah, bicara dengan aparat pemerintah, bicaralah kita. Sampaikan apa yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal kitabatu ilaih. Demikian juga cara yang bisa ditempuh untuk memberikan nasihat kepada mereka adalah dengan menulis surat kepadanya. Awil ittisal bil ulama alladhi yattasilu bihi. Atau berhubungan dengan para ulama, para penasihat beliau, para penasihat pemerintah, ya, yang bisa langsung berbicara kepada mereka. Hatta yuwajjihahu ilal khair. Sampai mereka inilah yang akan memberikan masukan, ya, mengarahkan pemerintah tersebut. Ini adalah metodenya para salaf untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Bukan lewat mimbar-mimbar mencela pemerintah, ya. Yang mana apabila tanggung jawab pemerintah ini diserahkan kepada orang yang mencela, mungkin hasilnya lebih jelek. Kemudian sikap yang selanjutnya yang harus atau harus dilakukan oleh seorang muslim kepada pemerintahnya adalah addu'a ulahum bisalahi wal mu'afah. Mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu du'a alaihim bil halaki wal la'nah. Dan tidak mendoakan mereka dengan kecelakaan dan laknat. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan pemerintah dengan kebaikan. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari berbagai macam penyimpangan, berdoa agar mereka diberi kekuatan untuk memimpin bangsa ini. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Bukan sebaliknya mendoakan kejelekan. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Sehingga sungguh disayangkan apabila kita melihat ada seseorang yang menisbahkan dirinya pada Ahlus Sunnah, pada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian isi statusnya tiap hari doa kejelekan kepada pemerintah. Semoga Allah hancurkan, semoga Allah hancurkan, semoga Allah hancurkan. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan pemerintah agar selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Al-Babahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah menjelaskan antara perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah wal Hawa. Beliau membedakannya dari sisi sikap seseorang terhadap pemerintah kaum muslimin. Kata beliau, wa idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada pemerintah, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah ta'ala. Namun sebaliknya, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi sultan, mendoakan kebaikan bagi pemerintah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibus sunnah insyaallah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jadi Al-Imam Al-Barbahari menjadikan ini parameter untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan seorang Ahlus Sunnah dengan seorang Ahlul Bidah. Ahlus sunnah dia mendoakan pemerintah kaum muslimin. Adapun ahlul bid'ah mendoakan kejelekan kepada pemerintah kaum muslimin. Demikian juga telah warid dari salaf. Dari Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Law kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Fudail pernah mengatakan, kata beliau rahimahullah, apabila aku memiliki doa yang diistijabah, yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan jadikan doa itu mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Qila lahu, ya Aba Ali, fasir lana hadha. Maka ada orang yang bertanya kepada Fudail, wahai Aba Ali, ya, kunyahnya Fudail bin Iyad, Abu Ali, wahai Aba Ali, fasir lana hadha, coba jelaskan apa yang kamu maksudkan. Kenapa kita harus berdoa, memberikan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan pemerintah? Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, kalau kita menganggap, ya, ucapan ini seolah-olah dia menjilat kepada pemerintah, ya, doanya yang paling mustajabah dia tujukan untuk kebaikan pemerintah, ya. Kalau orang yang seudzon bilang ini Fudail ini adalah seorang penjilat pemerintah, ya, punya doa yang mustajabah kok malah diperuntukkan bagi pemerintah. Tapi coba kita dengar apa alasan beliau. Mengapa beliau katakan kalau dia punya doa yang mustajabah dia akan doakan kebaikan bagi pemerintah? Kata beliau, "Idza ja'altuha fi nafsi lima ta'iduni." Apabila aku doakan, ya, aku tujukan doa itu untuk kebaikanku, maka kebaikan itu akan kembali kepada diriku saja. "Wa idza ja'altuha fi sultan salaha fasalaha bisalahihi al-ibadu wal-bilad." Namun apabila aku jadikan doa itu untuk kebaikan pemerintah, kemudian dia menjadi baik karena doa tersebut, maka kebaikan pemerintah itu akan menjadi kebaikan pula bagi seluruh hamba dan juga bagi negara. Ya. Tidak egois beliau. Kalau dia jadikan doa itu hanya untuk kebaikan dia, hanya dia saja yang mendapatkan kemanfaatan. Tapi kalau dia jadikan doa tersebut, doa yang mustajabah tersebut, dijadikan bagi kebaikan pemerintah, maka seluruh manusia merasakan manfaatnya. Kalau pemerintah kita baik, rakyatnya juga baik. Kalau pemerintah baik, maka seluruh negara juga akan baik. Maka benar apa yang beliau lakukan, yaitu memberikan doa beliau yang mustajabah untuk kebaikan pemerintah kaum muslimin. Inilah petunjuknya salaf ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bukan mendoakan kejelekan, bukan mengutuk pemerintah, tapi berdoa, ya, untuk kebaikan pemerintah. Sekarang coba kita cek diri-diri kita. Pernah tidak kita berdoa mendoakan pemerintah? Ya. Di sholat malam kita, di waktu-waktu yang mustajabah, di antara azan dan iqamah, pernah tidak kita mendoakan pemerintah kaum muslimin? Mungkin jarang, atau tidak pernah sama sekali. Padahal tuntunan dari para salaf adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Jangan sampai nanti menjadi penyesalan, ya. Sudah mendoakan kejelekan kepada pemerintah, kemudian diganti dengan pemerintah yang lebih jelek, kemudian tersebar kerusakan, baru menyesal. Seperti yang terjadi di Yaman, ya, berharap ada pemerintah yang lebih baik, ternyata pemerintah yang baru lemah, akhirnya bisa dikudeta oleh orang-orang Syiah. Ini akibat menyelisihi manhajus salaf, menyelisihi manhaj as-salaf. Inilah beberapa sikap kepada pemerintah kaum muslimin yang hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Taib. Kita akan masuk sekarang ke al-aslu ar-rabi'. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslu ar-rabi'. Prinsip yang keempat. Qala rahimahullahu ta'ala bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang siapa itu ulama, apa itu ilmu, dan siapa itu ulama. Demikian juga penjelasan tentang fikih dan fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laisa minhum. Dan menjelaskan siapa saja yang menyerupai mereka padahal tidak termasuk dari golongan mereka. Qala wa qad bayyana Allahu hadzal asl fi awwali suratil baqarah min qawlihi ya bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan prinsip ini di awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, niscaya aku akan penuhi. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjiku, niscaya aku akan penuhi janji kalian. Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai bani Israel, nikmatlah, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan aku telah meninggikan kalian di atas seluruh alam. Qala wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi as-sunnah fi hadzal kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-ami al-balid. Dan yang menambah jelas perkara ini adalah apa yang telah jelas dari as-sunnah, apa yang telah datang dari as-sunnah berupa penjelasan yang demikian banyak dengan penjelasan yang demikian gamblang bagi seorang awam yang bodoh sekalipun. Thumma sara hadza aghrabul asya. Kemudian perkara ini berubah menjadi begitu terasing. Wasaral ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Dan berubah ilmu dan fikih itu menjadi bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan kondisi terbaik di sisi mereka adalah menukar kebenaran dengan kebatilan. Wa sara al-ilm alladhi faradahu Allah ta'ala 'alal khalq wa maddahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Dan berubahlah ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hambanya, dan kemudian Allah puji, tidaklah ada yang mengucapkannya melainkan seorang zindiq atau orang yang gila. Wasara man ankara wa'adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wan nahi anhu huwal faqih al alim. Dan berubah keadaannya, orang-orang yang mengingkari dan memusuhi ilmu dan menulis kitab-kitab untuk memperingatkan manusia dari ilmu dan melarang orang dari ilmu, dialah disebut sebagai faqih alim, diangkat oleh manusia sebagai orang faqih dan orang yang berilmu. Ini adalah prinsip yang keempat. Di dalam prinsip yang keempat ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala ingin agar kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala ingin agar kita paham, ya, siapa itu para ulama? Karena para ulama inilah yang harusnya menjadi rujukan umat. Kaum muslimin, rujukan mereka dalam menghadapi segala problematika hidup mereka adalah para alim, ulama. Orang-orang yang mengikut, yang mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu kembali kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya. Dan bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu orang-orang yang mengetahui, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Diperintahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertanya kepada para ulama. Oleh karena itu perlu kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan oleh dengan ilmu oleh syariat kita. Di dalam Al-Quran kita banyak mendengar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ilmu. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Ya. Ilmu apakah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sehingga orang yang memiliki ilmu itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kepada umatnya juga untuk meminta tambahan ilmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Sehingga perlu kita ketahui, ilmu apa yang dimaksud oleh dalil-dalil ini? Ya. Ilmu apa yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran? Demikian juga dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia menuju surga. Sehingga perlu kita ketahui apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Di mana orang yang memiliki ilmu ini akan diangkat derajatnya, dimudahkan jalannya menuju surga. Apakah ilmu yang dimaksud adalah ilmu kedokteran? Apakah ilmu yang dimaksud adalah ilmu teknik? Apakah ilmu yang dimaksud adalah ilmu fisika? Jawabannya tentu saja bukan. Al-ilmu apabila disebutkan dalam dalil-dalil syar'i dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun, artinya disebutkan secara mutlak ilmu begitu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu kitab wa sunnah. Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau ringkas kata, kita katakan bahwa ilmu yang mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmu agama. Ilmu inilah yang akan menyebabkan seseorang dimudahkan jalannya menuju surga. Dan ilmu inilah, ilmu agama inilah yang akan mengangkat derajat seseorang. Jadi bukan sembarangan, sembarang ilmu. Sebagian orang keliru membawakan dalil-dalil tentang keutamaan ilmu, kemudian ditujukan kepada anak-anak kuliahan yang kuliah di kampus-kampus. Ya, belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu teknik, belajar ilmu pertanian, dan lain sebagainya. Bukan ini ilmu yang dimaksudkan oleh dalil-dalil tersebut. Yang dimaksudkan oleh dalil-dalil tersebut adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa al-ilm yang dimaksud adalah ilmu agama adalah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Ya. Tidak mewariskan emas dan perak. Lantas apa yang diwariskan oleh para nabi? Wa innama warathul ilma. Hanya saja para nabi tersebut mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ini, maka sungguh dia telah mengambil dengan pengambilan yang begitu berharga, begitu banyak. Hadis ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan al-ilm, ilmu itu adalah apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu agama adalah hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan. Allah mencabutnya dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai apabila tidak ditemui satu orang ulama pun, maka manusia pun menjadikan ya pemimpin mereka itu dari kalangan orang-orang yang bodoh. Maka mereka pun ditanya dan memberi fatwa tanpa ilmu. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang dimaksud dalam nas-nas syar'i adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dicabutnya ilmu tersebut, bagaimana caranya Allah mencabut ilmu? Dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama yang berfatwa, para ulama yang menjawab problematika umat diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang pun tidak lagi punya rujukan. Mengangkat orang-orang bodoh sebagai mufti, sebagai pemberi fatwa, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Dan di antara hadis yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau pindah ke kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, beliau melihat bahwa sebagian sahabat di kota Madinah berprofesi sebagai petani kurma. Ya, mereka punya kebun kurma yang banyak. Nah, para sahabat ini mengawinkan antara kurma yang satu dengan kurma yang lain agar didapatkan hasil yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la hajah, tidak ada hajahnya kalian melakukan perkara tersebut. Biarkan saja, tidak usah dikawinkan. Tapi apa yang terjadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Ternyata setelah mengikuti nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang terjadi adalah tanaman kurma itu tidak menghasilkan hasil yang baik. Fa'afsada, maka rusaklah tanaman mereka. Yang sebelumnya mereka mengawinkan satu bibit kepada bibit yang lain sehingga dihasilkan hasil yang baik, tapi karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya rusak tanaman kurma mereka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, antum a'lamu bi syu'uni amrikum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian itu lebih paham tentang permasalahan kalian, yaitu tentang dunia kalian. Antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga ilmu yang dimaksud, ilmu yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu agama. Ya. Bukan ilmu duniawi. Jadi jangan pakai dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu itu untuk menunjukkan keutamaan ilmu duniawi. Salah, keliru, ya. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i dalam sebuah bait syairnya yang sangat terkenal, beliau mengatakan, kullul ulumi siwal qur'ani mashgolatun illal haditha wa illa fiqha fiddin. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wama siwa dzaka waswasus syayatin. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, setiap ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan. Illa al-haditsa wa illa fiqha fid-din. Kecuali al-hadits dan al-fiqh. Al-fiqhu fid-din, mempelajari agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilmu itu adalah apa yang terdapat di dalamnya, qala haddathana. Yang dimaksud di sini adalah ilmu itu memiliki sanad, ya. Yaitu rangkaian rawi yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan ilmu itu adalah perkara yang autentik, autentik asalnya, ya. Bukan perkara yang tidak jelas dari mana asalnya. Karena agama kita itu diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga perlu diketahui dari mana atau sahih atau tidaknya, ya, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Adapun yang selain dari itu maka merupakan was-was saja. Perasaan was-was saja dari syaitan. Karena tidak jelas dari mana asalnya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajarinya dengan penuh semangat, karena inilah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Lah. Ya. Tapi ilmu yang hukumnya wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah agamanya, ilmu agamanya. Ya. Bagaimana cara dia beribadah kepada Rabbnya Azza wa Jal. Hak apa, hak-hak Allah apa saja yang harus dia tunaikan. Kewajiban apa saja yang harus dia laksanakan. Ini yang wajib untuk dia ketahui. Adapun ilmu-ilmu di luar ini, yakni ilmu-ilmu pengetahuan umum, ilmu-ilmu teknik, ya. Maka dia bermanfaat apabila ya ilmu ini berguna bagi kemaslahatan kaum muslimin. Seperti ilmu perindustrian, di mana dengan ilmu ini dia bisa menghasilkan perabotan-perabotan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian pula ilmu kedokteran, ketika dia dengan ilmu ini ya mampu mengobati orang-orang yang sakit, maka ini mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Akan tetapi ilmu yang dengan zatnya saja sudah mendapatkan pujian dari Allah, sekedar mempelajarinya saja itu sudah mendapatkan pujian dari Allah, itu adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di dalam Al-Asrul Rabi ini, prinsip yang keempat ini, beliau mengingatkan kepada kita, ya, tidak hanya mengenal ilmu dan ulama saja, tapi mengenal man tashabbaha bihim wa laisa minhum. Ya. Orang-orang yang menyerupai para ulama, tapi pada hakikatnya mereka bukanlah ulama. Ulama ini rujukan umat. Ulama ini adalah tempat di mana fatwa itu berputar. Ketika kita punya permasalahan, kita bertanya kepadanya, dia menjawab sesuai dengan koridor Al-Quran dan Sunnah. Ini seorang ulama. Bukan menjawab dengan pemikirannya saja. Bukan menjawab dengan pengetahuannya saja. Tapi menjawab sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah para ulama. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, di dalam salah satu risalah beliau, beliau menjelaskan tentang tiga golongan yang seringkali ya disalahpahami oleh manusia, di mana mereka dianggap sebagai ulama padahal mereka pada hakikatnya bukanlah para ulama. Golongan yang pertama, kata beliau rahimahullah Ta'ala, al-mufakkirun wal-muthaqqafun. Para pemikir ya dan cendekiawan, ahli thaqafah. Yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang demikian luas. Nah, ketika mereka berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kaum muslimin mengira bahwa dia adalah seorang alim dari ulama. Padahal bukan. Yang disebut sebagai musaqqaf, orang yang memiliki thaqafah, memiliki pengetahuan, itu dia memiliki pengetahuan yang sangat luas. Tahu tentang ini, tahu tentang itu, tahu tentang ini, tahu tentang itu. Tapi pengetahuannya ini tidak ada yang fokus. Tidak ada yang dia fokus di dalamnya. Tahu banyak hal tapi tidak fokus. Berpengetahuan, punya pengetahuan umum yang demikian luas, tapi pada hakikatnya dia tidak punya perhatian khusus terhadap perkara agama. Ya. Jadi ini banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Orang-orang yang dipanggil sebagai cendekiawan, pemikir Islam. Ya. Memang mereka punya kontribusi terhadap Islam, tapi tidaklah bisa mereka menduduki kedudukannya para ulama. Ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata beliau, adalah para pemberi nasihat. Para penceramah. Di mana mereka suka berceramah di berbagai media, di televisi, di radio, ya, di masjid-masjid, memberikan nasihat kepada manusia untuk, ya, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, kemudian memberikan nasihat kepada manusia untuk banyak membaca Al-Quran, ya, banyak memberikan nasihat kepada manusia. Tapi pada hakikatnya, mereka tidaklah bisa menempatkan diri di posisi para ulama, karena kurangnya ilmu pada diri mereka. Mereka hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berorasi, ya, mengetuk hati kaum muslimin. Kita tidak mengingkari bahwa orang-orang yang seperti ini memberikan kontribusi positif bagi kaum muslimin, mengingatkan mereka, ya, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengembalikan mereka atau untuk menempatkan diri mereka ke posisi para ulama, ini tidak bisa. Dan kemudian golongan yang ketiga yang sering kali disalahartikan oleh masyarakat luas sebagai ulama adalah al-kuttab, orang yang banyak menulis. Menulis buku, menulis di media massa, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak bisa langsung kita katakan bahwa dia seorang ulama. Bisa jadi dia diberikan kemampuan untuk menulis, tapi pemahaman agama dia tidaklah mendalam. Sehingga harus dilihat terlebih dahulu. Ya. Dan sekarang, yang jenis yang ketiga ini begitu tersebar di antara kita. Orang-orang yang tidak memiliki basic ilmu agama yang kuat, tapi kemudian membuat tulisan, sekian banyak tulisan. Mungkin orang awam akan terkagum-kagum dengan gaya bahasanya. Akan tetapi orang yang berilmu bisa paham bahwa apa yang mereka jadikan alasan itu bukanlah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Menulis di koran, nulis di majalah, nulis di status-statusnya, ya, di kolom-kolom opini. Sebagian orang mengaku diri mereka sebagai peneliti Islam, pakar keislaman. Seperti beberapa waktu yang lalu, ya, ketika Raja Abdullah rahimahullahu ta'ala wafat, ya, ada salah seorang yang mengaku sebagai peneliti keislaman. Dia menulis sebuah artikel di koran nasional. Ya. Orang ini sepertinya tidak suka dengan kerajaan Saudi Arabia. Tapi kemudian yang dia lakukan adalah apa? Membuat tulisan yang mendiskreditkan pemerintah Saudi Arabia. Hanya saja orang yang mengaku sebagai peneliti, ya, ditulis di bawahnya peneliti Islam di salah satu universitas di Jakarta. Ya. Dia tidak bisa membedakan antara Gua Hira dengan Gua Thawr. Ya. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW ketika dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, Nabi bersembunyi di Gua Hira. Padahal Gua Hira itu gua tempat apa? Turunnya wahyu. Seorang peneliti, tapi bisa terjatuh pada kesalahan yang demikian fatal. Ya. Demikian juga dia ketika mengartikan Khadim al-Haramain. Artinya apa? Pelayan dua kota suci. Tapi apa dia terjemahkan? Dia terjemahkan penguasa dua kota suci. Seorang peneliti. Ini menunjukkan bahwa klaim-klaim mereka, pakar ini, pakar itu, ahli ini, ahli itu tidak bisa kita pegang. Ya. Sehingga kalau kita ingin memang belajar Islam, ambillah dari ahlinya, yaitu para ulama. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa golongan yang sering disalahartikan oleh manusia menganggap mereka sebagai ulama padahal bukan. Dan disebutkan pula oleh Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam syarah beliau, beliau katakan bahwa ada satu lagi golongan yang dikira oleh para ulama, para masyarakat sebagai ulama, yang sering mereka jadikan rujukan. Siapa itu kira-kira? Kata beliau, yang sering dijadikan rujukan oleh para, oleh masyarakat dan dianggap ulama adalah para dukun. Ya, para dukun. Ini terjadi di, apalagi di Indonesia, saya kira banyak. Kalau ada orang bermasalah datang ke seorang mungkin dengan tampilan masya Allah, kemudian kalau ada masalah memberikan resep, resepnya jimat ini tolong taruh di sini, jimat ini taruh di sini, jimat ini taruh di sini, bapak semburin ke sini, semburin ke sini, ya. Mereka menganggap orang-orang yang seperti ini sebagai ulama. Padahal Nabi SAW telah melarang kita untuk mendatangi orang-orang yang semacam ini. Mengaku, mengerti, mengetahui perkara yang gaib, ya. Padahal mereka pada hakikatnya hanyalah dukun. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang patut kita cermati berkaitan dengan al-asr rabi', yaitu prinsip yang keempat. Yaitu membedakan antara yang mana yang ulama sejati dan ulama orang-orang yang menyerupai para ulama. Di sini Syekh rahimahullah taala mengingatkan kita untuk memperhatikan ayat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai 47, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israil, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian dan penuhi janjiku, niscaya aku akan penuhi janji kalian. Di sini beliau rahimahullah mengisyaratkan kepada kita, ya, untuk tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka mempunyai kebiasaan yang sangat jelek. Apa itu? Yaitu mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Ya. Oleh karena itu Allah dalam surat Al-Fatihah ya memerintahkan kepada kita untuk meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan yang orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladhalin, dan tidak juga jalannya orang-orang yang dhal, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani yang mereka beramal tapi tidak di atas ilmu. Di dalam ayat ini Asy-Syaikh rahimahullah taala ingin mengingatkan kepada kita, jangan kita sampai menjadi seperti Bani Israel, seperti orang-orang Yahudi, ya, yang mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa sifat mereka. Qala Allah taala, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan, membenarkan apa yang ada pada diri kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Kemudian perhatikan, sifatnya orang-orang Yahud. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya. Mengatakan yang ini perkara yang haram dihalalkan hanya karena tujuan dunia, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian ya menukar kebenaran dengan kebatilan. Ditukar yang benar menjadi batil, yang batil menjadi kebenaran. Kemudian wataktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahuinya. Sudah tahu ilmunya, tapi karena tidak menguntungkan dirinya, maka disembunyikan ilmu tersebut. Ya. Kemudian kata Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin, dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kemudian kata Allah, apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan dan kalian lupakan diri-diri kalian sendiri dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab? Afala taqilun, tidakkah kalian itu mau berpikir? Ya. Ini adalah di antara ya beberapa sifat orang-orang Yahudi yang disyaratkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala agar kita menjauhinya. Jangan sampai ilmu yang telah kita pelajari itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, perkara yang berkaitan dengan al-aslu ar-rabi', ya, penjelasan tentang ilmu dan ulama. Sebenarnya masih banyak lagi perkara yang berkaitan dengan prinsip ini, tapi sekali lagi ikhwan, ya, karena keterbatasan waktu kita ambil yang penting-pentingnya saja. Sekarang kita akan masuk ke perkara yang kelima. Al-aslul khamis. Prinsip yang kelima. Qala rahimahullahu taala. Al-aslul khamis. Prinsip yang kelima. Bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illahi wa tafriqihi bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal-fujjar. Penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang para walinya serta perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari golongan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kaum munafikin dan para fujjar, para pelaku dosa. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran. Dan cukup untuk menjelaskan perkara ini adalah sebuah ayat dari surat Ali Imran. Wa hiya qawluhu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah apabila engkau mencintai Allah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Wa ayatun min suratil Maidah. Demikian juga ayat dari surat Al-Maidah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Qala wa ayatun fi surati Yunus. Dan sebuah ayat dan ayat dari surat Yunus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Thumma sara al-amru 'inda akthari may yad'i al-'ilm wa annahu min hudatil khalq wa hufadhis syara' illa anna awliya la budda fihim min tarkit tiba'ir rusul. Kemudian perkaranya berubah di sebagian atau di kebanyakan manusia, kebanyakan orang yang mengaku berilmu, mengaku bahwa mereka adalah ya orang yang diberikan hidayah, orang-orang yang membimbing umat dan penjaga syariat. Mereka mengatakan bahwa annal awliya la budda fihim min tarkit tiba'ir rusul, bahwa para wali itu adalah orang-orang yang seharusnya meninggalkan ittiba, meninggalkan ya pengikutan mereka kepada Rasulullah. Artinya yang namanya wali menurut mereka justru adalah orang-orang yang tidak mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka yang disebut sebagai wali itu adalah orang yang keluar ya, diberi keluasan untuk keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibalik ya. Di atas tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Artinya bertakwa apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi dibalik keadaannya oleh mereka, justru yang namanya wali itu adalah orang-orang yang melanggar ya, diberi keluasan untuk keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Maka barang siapa yang mengikuti jalannya para nabi itu bukanlah wali. Qala wala budda min tarkil jihad. Faman jahada falaysa minhu. Barang siapa dan termasuk sifat wali menurut mereka haruslah dia meninggalkan jihad fisabilillah. Maka barang siapa yang berjihad falaisa minhum, bukan termasuk dari mereka. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Faman ta'ahada bil imani wa taqwa falaisa minhum. Dan seorang wali itu menurut mereka haruslah orang yang meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan iman dan takwa, falaisa minhum, maka dia tidaklah termasuk wali Allah. Faya subhanallah ya, dibalik keadaannya oleh para ya ahli syubhat, yang harusnya wali Allah Subhanahu wa taala adalah set ya orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling kuat keimanannya, tapi dibalik oleh mereka justru para wali itu adalah orang yang paling besar penyelisihannya terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, ya Rabbana nas'alukal afa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, kami meminta kepadamu pengampunan ya dan maaf, sesungguhnya engkau itu maha mendengar doa. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa ini. Ini adalah prinsip yang kelima yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin, ya. Tidak paham mereka siapa yang seharusnya diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali Allah itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena yang namanya al-wala, ya, artinya adalah al-mahabbah. Ya. Wal-qurb. Yang namanya wali itu adalah orang-orang, ya, yang dicintai dan memiliki kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan artinya yang namanya wali Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, ya, perkara-perkara yang keluar dari adat manusia. Seperti bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa anti air badannya, anti api, ya, anti api. Sebagian orang kalau misalnya kita saja, mungkin masih tergambarkan kepada kita. Ya. Kalau anda tanya kepada antum, wali Allah itu apa? Wali yang namanya wali itu apa? Kalau misalnya ditanya wali, mesti yang tergambar adalah keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Ya, bisa bersemedi 3 bulan, jaga sungai. Ya, bisa apa namanya pohon kolang-kaling kalau dipegang jadi emas. Ya, apalagi keajaibannya. Bisa motong rambut pakai apa? Tangan. Ya. Bisa haji, apa? Salat Jumat. Salat Jumat di Makkah. Ya. Ada cerita ini beneran ini, saya enggak dusta. Ada seorang yang dianggap wali di daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi sana. Dia enggak pernah salat Jumat. Gak pernah sholat Jumat. Ketika ditanya, tapi pas asarnya kelihatan. Pas sholat asar kelihatan, tapi gak sholat Jumat. Pas ditanya, kemana pak? Kok gak kelihatan sholat Jumat? Oh, saya tadi Jumatannya di Masjidil Haram. Kalau kita kan mikir, perbedaan antara kita dengan Saudi Arabia itu sekitar 4 jam. Jadi kalau misalnya kita sholat Jumat di sini, mereka di sana baru jam berapa? Baru jam 8 atau jam apa? Jam 6 pagi. 6 tambah 4. Bukan, 8 pagi, ya. Belum mulai sholat Jumat. Maka maka bagaimana mungkin dia tidak sholat Jumat kemudian ngakunya sholat di Masjidil Haram? Ya. Allah musta'an. Termasuk kebodohan kaum muslimin kalau masih percaya dengan yang seperti ini. Nah, kita kembali ke wali, ke pengertian wali tadi. Yang namanya wali itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus kita jadikan definisi wali terlebih dahulu. Ya. Bukan yang disebut dengan wali itu yang memiliki keajaiban-keajaiban. Ya. Kalau misalnya definisi wali itu adalah orang yang bisa melakukan sebagai apa kewajiban-kewajiban, maka para pesulap itu bisa kita anggap sebagai wali. Yeah. David Copperfield menembus tembok Cina. Wali. Sehingga definisi wali itu harus berubah. Bukan orang-orang yang memiliki atau memiliki kemampuan ajaib-ajaib tadi, ya, keajaiban-keajaiban, tapi yang disebut sebagai wali adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Sebagian orang mereka mengambil kisah Khidir dan Nabi Musa. Ya, ya. Kan mereka ini di pendapat di masyarakat umum, wali ini orang-orang yang memiliki keajaiban dan mereka adalah orang-orang yang tidak harus mengikuti syariat. Ya. Jadi ketika kita sholat misalnya mereka tidak wajib sholat. Kenapa? Karena derajatnya sudah derajat wali. Ya. Ketika kita puasa, mereka tidak wajib puasa. Kenapa? Karena derajatnya sudah sampai derajat wali. Ini yang berkembang di masyarakat. Jadi wali itu adalah orang-orang yang keluar dari syariat. Dibebaskan dari tuntunan syariat. Nah, mereka ini berlandaskan dengan kisahnya Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahf. Ya. Bahwa ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar menuntut ilmu kepada seseorang, yaitu Al-Khidr, ya. Kemudian kata Khidr alaihissalam, ya, kamu tidak akan bisa sabar, ya, menuntut ilmu dariku. Kamu boleh menuntut ilmu dariku, akan tetapi, ya, dengan syarat tidak boleh membantah, tidak boleh protes dengan apa yang aku lakukan, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu Nabi Musa dan temannya tadi bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu. Ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Maka Musa pun berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kemudian kata Khidir kepada Musa, sesungguhnya kamu itu tidak akan bisa sabar bersamaku. Ya. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana kamu bisa sabar tentang suatu perkara yang kamu tidak memiliki ilmu sama sekali? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Kemudian Musa pun mengatakan, insyaAllah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, yang tidak menentangmu dalam suatu urusan apapun. Kemudian ringkas cerita, Musa ketika menemani Khidir, beliau menemukan Khidir melakukan perkara yang membingungkan, ya, melakukan suatu perkara yang membuat heran Musa alaihissalam. Ketika mereka naik di suatu kapal, yang dilakukan oleh Khidir adalah melobangi kapal tersebut. Ya, sehingga kapal tersebut pun tenggelam. Kemudian ketika mereka berdua berada di suatu jalan, Khidir ini membunuh seorang anak. Ya. Membunuh seorang anak yang tidak bersalah. Dibunuh oleh Khidir. Kemudian ketika tiba di suatu kampung, Khidir ini menegakkan tembok sebuah rumah yang sudah akan roboh. Ya. Maka karena melakukan perkara yang mengherankan ini, yang di luar nalarnya Musa, maka Musa pun tidak sabar untuk tidak bertanya. Akhirnya baru dijelaskan oleh Nabi Khidir, ya, alaihi salam, bahwa setiap apa yang dilakukan oleh beliau itu ada latar belakangnya, ada alasannya. Mengapa beliau melubangi kapal tersebut? Karena di belakang mereka ada seorang raja yang suka mengambil kapal-kapal para nelayan. Maka ingin dirusak oleh Khidir agar tidak diambil kapal tersebut. Kemudian kenapa anak tersebut dibunuh? Anak yang mereka temui di jalan itu dibunuh oleh Khidir alaihi salam. Karena kalau dibiarkan hidup, anak ini akan, ya, mengajak kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Ya. Maka dibunuh oleh Khidir anak tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantinya dengan anak yang saleh. Dan kemudian kenapa Nabi Khidir menegakkan dinding rumah yang akan roboh? Ya. Karena di bawahnya itu terdapat harta yang nantinya akan dipergunakan oleh anak-anak yatim dari orang-orang saleh. Nah, mereka menjadikan kisah Khidir dan Musa ini sebagai alasan bagi mereka bahwa ada di antara manusia yang diberikan keluasan untuk, ya, keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Khidir tadi, ya. Dia membunuh anak tadi. Membunuh anak. Seolah-olah kan dia boleh, artinya dia boleh melakukan suatu perkara di luar syariat yang berlaku. Ini syubhat yang sering dibawakan oleh ahli tasawuf. Oleh ahli tasawuf. Orang-orang yang yang hidupnya apa namanya berkubang dengan paham tasawuf. Mereka mengatakan bahwa ada sebagian orang yang diberi keluasan untuk keluar dari syariat Allah. Contohnya Khidir. Khidir itu diberi keluasan oleh Allah untuk tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa yang kalian sampaikan ini tidaklah benar. Para nabi, sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah mereka itu tidaklah diperuntukkan bagi seluruh manusia. Risalah mereka itu hanya diperuntukkan bagi kaumnya mereka saja. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu membawa syariat yang hanya berlaku bagi Bani Israel saja. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Adapun nabi-nabi terdahulu, mereka hanya diutus bagi kaumnya sendiri. Jadi syariat yang mereka bawa itu berlaku bagi kaumnya mereka sendiri. Dan Khidir ini bukanlah termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Khidir alaihissalam untuk mengikuti syariatnya Musa. Sehingga apa yang salah dalam syariat Musa belum berarti salah dalam syariatnya Khidir alaihissalam. Sehingga tidak bisa Anda mengatakan bahwa boleh keluar dari syariat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia. Tidak boleh ada yang keluar dari syariat beliau. Ini adalah perkara-perkara. Perkara pertama sebagai bantahan bagi mereka. Ya, bahwa syariat Nabi Musa itu berbeda dengan syariatnya Khidir. Sehingga tidak bisa disalahkan Khidir ketika dia keluar dari syariatnya Nabi Musa. Ya. Kemudian bantahan mereka yang kedua, bantahan kepada mereka yang menjadikan dalil atau menjadikan kisah. Di akhir kisah, Nabi Khidir alaihi salam mengatakan kepada Nabi Musa, "Wama fa'altuhu an amri." Ya. Tidaklah aku melakukan perkara tersebut dari pikiranku sendiri. Ya. Artinya apa? Artinya Nabi Khidir melakukan perkara-perkara tadi yang seolah-olah itu adalah perkara yang keluar dari syariat, itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun wahyu kepadanya untuk melakukan perkara tersebut, bukan dari benaknya sendiri. Maka berbeda dengan sebagian orang yang mengaku sebagai para wali. Apakah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Jawabannya tidak. Sehingga tidak bisa disamakan antara ya kejadian Nabi Khidir dan Musa alaihissalam dengan apa yang mereka kerjakan di masa kita sekarang. Dan sungguh aneh sekali kejadian mereka. Ya, kita akan dapatkan kisah-kisah yang lucu. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Saya termasuk senang dengar ceramahnya Syekh Abdul Razak. Kalau antum dalam masa belajar bahasa Arab, ya, saya nasihatkan untuk mendengar kajian Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Karena kedua syekh ini memiliki tariqah cara penyampaian yang begitu mudah dipahami. Sehingga kalau kita dengar itu cepat sekali paham. Karena memang bahasanya sangat enak. Jadi kalau misalnya belajar bahasa Arab, ya, belajar bahasa kitab untuk melatih kemampuan kita, dengarkan kajiannya Syekh Abdul Razak sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena cara penyampaian mereka berdua yang demikian enak. Nah, di salah satu dars beliau, beliau mengatakan, menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Ada seorang yang dianggap sebagai wali di kampungnya, itu tidak pernah pergi haji. Ketika ditanya kenapa tidak pergi haji, jawabannya sangat lucu. Kata mereka, al-awliya, awliya Allah, para wali Allah itu tidak tawaf di Ka'bah. Mereka tidak tawaf di Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah lah yang tawaf, ya, mengelilingi para wali. Subhanallah. Sehingga kata Syekh Abdul Razak, di kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahli tasawuf ini, mereka punya fikih juga. Ya, dibikin judulnya, bab, kemanakah manusia akan tawaf apabila Ka'bah sedang tawaf mengitari para wali. Di kitab-kitab fikihnya mereka. Dan dalam permasalahan ini ada khilaf. Sebagian mereka mengatakan bahwa Ka'bahnya harus dicari. Sebagian lagi mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan tawaf, ada uzur. Sampai dibahas dalam masalah fikih, dalam kitab-kitab fikih mereka. Ya. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keanehan-keanehan seperti ini bukanlah patokan, ya, menilai seseorang itu wali Allah atau bukan. Ya. Kalau kita baca kitabnya mereka, subhanallah, ya, ya sama dengan dongeng-dongeng yang mungkin kita baca, ya, sejarah wali ini, wali itu. Banyak kejadian-kejadian yang keluar dari akal sehat. Nah sekarang bagaimana sekarang? Bagaimana sih cara menentukan siapa itu wali Allah? Nah di sini Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Cukup bagi kita apa yang ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ya. Kata beliau kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya. Tadi kita katakan bahwa yang namanya wali itu adalah orang yang dicintai Allah dan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sifatnya wali Allah. Ya. Bahwa mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsisten di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bukan sebaliknya. Sebagaimana yang mereka sebar-sebarkan, sebarluaskan, bahwa yang namanya wali itu justru orang-orang yang keluar dari syariat Allah. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dicintai oleh Allah, ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama menamakan ayat yang barusan kita baca ini sebagai ayatu al-mihnah. Ayat ujian. Ya. Yaitu ujian bagi sebagian orang yang mengklaim bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat ini menuntut mereka, menentang mereka, ya. Menantang mereka untuk membuktikan apakah benar klaim mereka bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila benar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka buktikan, ya. Mereka buktikan bahwa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah parameter kita yang pertama untuk menilai seorang itu wali Allah atau bukan. Ya. Ketika dia mengaku sebagai wali Allah, ya, mengaku sebagai wali Allah, tapi membiarkan kesyirikan terjadi di hadapan matanya, tidak melakukan apa-apa, patut dicurigakan. Ya. Sebagian orang ini yang diangkat sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ke suatu tempat, para muridnya mencari barokah. Ya. Bahkan sebagian mereka ekstrim sekali sampai mencium kaki sang guru, bersujud kepada sang guru. Padahal perbuatan yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Maka apabila terdapat ciri-ciri seperti ini pada diri seseorang, ketahuilah bahwa pengakuannya sebagai wali Allah adalah pengakuan yang dusta. Syirik terjadi di hadapan mata dia, dia biarkan. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjaga as-salat, salat lima waktu. Tapi orang yang mengaku wali Allah ini justru menjadi orang yang terdepan. Tidak pernah melaksukan salat lima waktu, berjamaah di masjid. Tidak pernah kelihatan dia salat di masjid. Mungkin salatnya di Masjidil Haram. Ya. Maka ini jadikan parameter kita untuk menilai seorang itu wali Allah atau tidak. Lihat bagaimana, seberapa besar pengikutan dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian kata Allah, kata beliau rahimahullah, termasuk ayat yang menunjukkan sifat wali adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum yang mereka mencintai Allah, dan di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya. Ini juga yang menunjukkan ciri seorang wali, bahwa besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela dia mengorbankan dirinya untuk ya agama Allah Subhanahu wa taala, karena demikian besar kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tidak mau berkorban untuk al-Islam, ya, tidak mau berkorban untuk kaum muslimin, tidak mau menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah bisa dikategorikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa ayatun fi surati Yunus wa hiya qawlihi ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya. Bagaimana sifat mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya. Ini adalah sifat utama dari seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyimpulkan dari sifat para wali, sifat wali-wali itu, ya, setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka adalah wali Allah. Ya. Setiap mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian taqi, dia bertakwa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka mereka inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita, ya, untuk menjadikan sifat ini menjadi sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian ditambah-tambahi dengan syarat-syarat bahwa dia harus memiliki keajaiban-keajaiban. Ya. Memiliki keajaiban-keajaiban. Memiliki kemampuan-kemampuan supranatural. Lah. Cukup dengan sifat ini. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat dasar yang dimiliki oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang mereka membagi manusia bahwa manusia itu ada dua golongan. Golongan yang pertama kata mereka disebut sebagai golongan syariat. Ya. Golongan syariat itu adalah orang-orang awam. Orang-orang yang masih dibebani dengan beban syariat. Ya. Mereka masih harus sholat, mereka masih harus puasa, mereka masih harus zakat, dan lain sebagainya. Di sana ada golongan yang kedua. Golongan ini adalah golongannya wali Allah, yang mereka sebut sebagai golongan hakikat. Golongan hakikat. Di mana golongan hakikat ini, menurut mereka, tidak lagi dibebani untuk melaksanakan syariat-syariat yang demikian banyak. Jadi mereka bebas tugas. Dalil yang mereka jadikan rujukan dalam pembagian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan beribadahlah, maka beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang al-yaqin pada diri kalian. Artinya ketika keyakinan itu sudah ada pada diri mereka, maka tidak ada lagi kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya keyakinan itu belum datang pada kalian, maka kalian masih pada level syariat. Ya, masih harus menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau telah datang al-yaqin, sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat hakikat, maka tidak lagi wajib untuk beribadah. Karena kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan itu pada diri kalian. Kalau sudah yakin, tidak harus beribadah. Ya. Maka syubhat mereka ini bisa kita bantah dari berbagai sisi. Di antaranya, apa makna al-yaqin dalam ayat ini? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Jumhur al-mufassirin mengatakan bahwa al-yaqin yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah al-maut. Ya. Adalah al-maut. Yaitu kematian. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan ya per musim. Artinya jangan sekarang beribadah, besok enggak. Sekarang beribadah, besok enggak. Bulan ini rajin beribadah, kemudian malas beribadah. Lah, kata Allah Subhanahu wa taala, terus meneruslah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian tersebut. Ya. Sampai datang kematian tersebut. Kemudian bantahan yang pertama, bantahan yang kedua, bahwa orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-yaqin, ya, kalaupun misalnya kita katakan bahwa al-yaqin itu adalah suatu derajat, ya, suatu derajat yang bisa dicapai oleh seorang hamba yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada fase di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menghentikan ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab la. Tidak ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup beliau. Ya, sampai beliau meninggal dunia. Bahkan pernah ditanyakan kepada beliau, ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bengkak-bengkak, ya. Karena panjangnya salat yang beliau lakukan, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, ya. Lantas kenapa engkau masih terus-menerus beribadah kepada Allah subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Ya. Dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa beliau yang telah berlalu dan telah diampuni dosa-dosa beliau yang akan datang, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa taala sampai maut menjemput beliau. Sehingga ini bukan dalil bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang keluar dari syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sebagai orang yang paling dekat, ya, Khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Nabi kita itu derajatnya Khalil, bukan sekedar Habib. Habib itu adalah kecintaan. Tapi di sana ada yang lebih tinggi daripada Al-Habib, yaitu Al-Khalil, yaitu orang yang di hatinya itu tidak ada lagi kecintaan melainkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya diberikan oleh Allah, gelar ini hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dua nabi saja, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Sehingga ketika orang menyenandungkan solawat, ya, ala toha habibillah, ya, padanya terdapat taksir, ya, mengurangi derajatnya Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan derajatnya bukan habib lagi, tapi khalil, khalilullah. Ya. Karena kecintaan beliau, hati beliau dipenuhi dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, beliau dalam keadaan beliau adalah khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling tahu tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala, tetap melaksanakan ibadah seperti biasa. Bahkan semangat sekali memperbanyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian menyebut beliau. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk mengatakan bahwa orang-orang yang sudah memiliki level tertentu dibebas tugaskan, ya, tidak lagi diwajibkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tersisa satu prinsip lagi, fa insyaallah karena tanggung waktunya kita akan jelaskan al-aslu sadis, prinsip yang ke-6 ini, setelah salatul asr. Kita istirahat dulu, kemudian salat asar, kemudian kita lanjutkan al-aslu sadis, prinsip yang ke-6 setelah salat asar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.